Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi taufik dan inayahnya hingga di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk memuliakan Nabi yang paling mulia. Beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk golongan ingkang mulia teng dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui majelis yang mulia ini, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah melalui kecintaan kita kepada Nabi yang paling mulia, kekasih Allah, beliau junjungan Nabi besar Muhammad. وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang memuliakan lambang-lambangnya Gusti Allah, termasuk daripada lambangnya Gusti Allah, beliaulah junjungan Nabi besar Muhammad. Maka kula lan panjenengan sedaya di malam yang mulia ini mengagungkan lambang Allah yaitu Rasulullah, bukti nek kula lan panjenengan sedaya termasuk golongan orang yang bertakwa dalam hati. Ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita untuk menjalani kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Semoga majelis ini nantinya bisa menjadi kunci kedekatan kita kepada Allah dengan kedekatan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal. Di setiap ibadah, di setiap majelis, di setiap munajat maupun ketaatan, itu akan membuahkan athar dampak yang baik dalam kehidupan. Kadang-kadang nggih Pak Bu, sholat yang cuma 4 rakaat isya, setelah salam akan membuahkan rasa takut kepada Allah hingga enggak maksiat sampai subuh. Di waktu subuh setelah salam sholat 2 rakaat membuahkan rasa takut dan takwa kepada Allah hingga sampai di waktu zuhur. Begitulah terus menerus sholat itu akan membuahkan rasa takut dan cinta kepada Allah hingga menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat niku sing bakalanin jogo, mencegah dari segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kekejian maupun perbuatan hina apapun. Asal sholat ini ku wonten buai, asal sholat ini wonten athare, wonten dampai. Begitu pula majelis seperti ini, majelis bareng-bareng sholawatan itu pasti membuahkan athar, dampak, bahkan bukan cuman pribadi kita yang hadir, insya Allah bagi lingkungan masyarakat beji sekitar sampai kelak nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau apabila majelis atau sholat tidak mempunyai dampak, dan ini kudu diperiksa sholate lan majelise. Nih, sebab kadang-kadang niku wonten tiang sing jenenge STMJ. Sholat nih jalan, maksiat nih jalan. Nih, sholat terus maksiat aja jalan, masya Allah. Saat niki maulitan ya berangkat, tahun baru mari ini konser ya istiqomah. Gini apa nggih? Niki malaikatnya bingung. Lagi lah saya ingin aneh dari Ridwana. Lalu saya kius dek konser ini. Dan ini berarti majelis itu enggak mempunyai athar, sholat itu enggak mempunyai athar atau dampak yang dia gapai dalam majelis tersebut. Dan ini yang harus kita tuntut pada diri kita. Sebagian dari umat Islam, para aulia, sekali hadir di majelis enggak maksiat sampai setahun. Nggih. Maka majelis ini rutin ben ulan, masya Allah. Bulan ini mau maksiat wis case pol. Pun dicas imane, dijak ndablek, dijak nakal niku moh. Dijak nglakoni hal sing haram moh, napa case wis pol. Ketika casnya mulai kurang, alhamdulillah ketemu majelis lagi yang akan datang, dicas mana di majelis niku pol mana. Tapi kalau yang enggak hadir majelis, drop baterai ini. Nih, nek wis drop baterai ini, masya Allah. Dijak ngidul ya berangkat, ngulon ya berangkat, masya Allah. Lah niki, maka itu kita mengecas iman kita ya melalui majelis-majelis seperti ini hingga kita bisa menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Dan daripada kemaksiatan yang harus kita jauhi adalah apa yang disampaikan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis yang diriwayatkan Sayyidina Syu'bah ibnil Mughirah bahwa sesungguhnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum ugugal ummahat wa wa'dal banat wa man'a wahat." Ada tiga hal yang kata Nabi bahwa Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Perbuatan haram itu banyak, tapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam difokuskan ketiga hal ini saking parahnya tiga hal ini. Napa sing pertama dawuh Kanjeng Nabi ugugal ummahat, ati-ati ambek durhaka ambek wong tuane. Niki eman. Hadir majelis khusyuk bahkan insyaallah suarane paling buanter. Tapi kalau pulang kemudian enggak hormat dengan orang tuane, niku wis gak ono manfaate. Karena apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan, letak ridho Allah ada dengan keridhaan kedua orang tu. Nah, niki. Makane niku Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau mengingatkan, hati-hati. Kadang-kadang panjenengan niku masya Allah lek ngeregani wong alim, ngeregani kiai, ngeregani habib, salamane khusyuk nyedote tok setengah menit. Wis diwalik, kadang ya diwalik maneh, sampai diwalik maneh. Sikile sampai tangane kiai ku akeh sing kecekluk gara-gara ngaten iki nggih. Saking khusuke nek mlaku mundur, masya Allah niku akhlak mulia, tidak diingkari, bagus, tapi sik. Terus ambek wong tuane kaya ngoten apa to, Dok? Ambek ibuke melakukan hal yang sama napa mboten? Nah nek mboten berarti iki keliru. Nek ngambek ibuke kadang-kadang salaman, aduh Bu, tangane sampean mampu bawang ngecak salaman iki. Niki. Ini perbuatan yang salah. Bagaimana kita menghargai para ulama, memang itu kewajiban karena mereka pewaris Nabi Muhammad, tapi jangan pula lupa untuk menghargai orang tua yang dimana pewaris Nabi tersebut mengajarkan kita untuk menghargai orang tua. Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf Gresik niko beliau dawuh bahwa sesungguhnya satu doa yang keluar dari lisan ibu itu lebih afdol dari 70 doa atau doa yang keluar dari 70 wali min auliyaillah. Undangan wali sa Indonesia 70. Dek endek majelis rentetan kabeh niku. Ndongakno panjenengan niku padha mbek dungane ibu siji. Padha mbek 70 wali. Makanya kalau kita minta doa sana, minta doa sini, lupa meminta ridho kepada orang tua kita, salah. Dungo niku gak bakalane mustajab kecuali melalui orang tua yang di situ retak ridho Allah subhanahu. Ini arek nom-nom niku lho. Kebanggaan kita wahai anak muda adalah taatnya kita kepada orang tua. Kebanggaan kita adalah ketika kita bisa menghargai kedua orang tua. Tapi lewis gak ngeregani wong tuane, wis kurang ajar ambek wong tuane, na'udzubillah min dzalik, kita bakal hina hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Na'udzubillah min. Ini ki monggo. Ayo dikoreksi lagi, sampai di mana ketaatan kita kepada orang tua. Agar majelis seperti ini membuahkan akhlak yang mulia. Niki nate Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putranipun Sayyidina Umar bin Khattab, suatu saat kedatangan seorang tamu dari Yaman. Tamu dari Yaman ini masya Allah pak, gak nanggung-nanggung. Ibunya usia 70 tahun kepingin haji. Kendaraan pesawat zaman itu gak ada, kendaraan yang lain juga sulit. Maka beliau berinisiatif untuk membalas jasa ibunya, digendong 2.500 kilo. Gak nanggung-nanggung. 2.500 kilo, ini ku berangkat tetok durung mulai nih. Dari Yaman menuju Mekah, sampai di Mekah menuju Madinah. Sampai di kota Madinah niku sak Madinah niku lho Pak sedaya niku ahli Madinah keluar menyambut seorang laki-laki yang menggendong ibunya dari jarak yang begitu jauh. Sampai saat niki nek panjenengan umroh, rumah orang tersebut masih diabadikan sebagai contoh orang yang bakti dengan orang tuanya. Digendong. Nggih, digendong kemana-mana. Asik dong. Pun digendong 2.500 kilo, begitu sampai di kota Madinah disambut Sayyidina Abdullah bin Umar. Niki langsung sahabat sendiri yang nyambut. Setelah ziarah Rasulullah, kemudian duduk dengan para sahabat dan para tabi'in. Ngacung no kabeh jempol, masya Allah, barun liwalite. Orang yang sangat bakti dengan orang tua, gak ada di sejarah kecuali sampean. Kemudian si orang tersebut berkata kepada Abdullah bin Umar, sahabat Kanjeng Nabi, nggih, boleh saya tanya, monggo. Hal jazaitu, apa saya ini sudah bisa membalas apa yang telah diperbuat ibuku semenjak aku kecil atau melahirkanku dengan aku menggendongnya dari jarak yang begitu jauh ini. Apa saged bales kula niki? Jasane wong tuwa niku lho. Pas melahirkan, pas bangun malam, pas nyusoni sampai 2 tahun niku. Napa saged kula bales jasa tersebut supaya saya tenang meninggal? Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Hei, wahai tabi'in, ketahuilah fa innaka lam tadzi bizafrah min zafaratil wiladah. Apa yang kau lakukan ini belum bisa membalas, jangan lagi yang bangun malam atau melahirkan, satu nafas yang keluar ketika ibumu melahirkanmu belum bisa kau balas." Itu ngene saiki. Wong tuamu niku pas ngelahirno ambekane ping pira? Satu nafas itu gak bisa dibalas, walaupun dengan berangkat dari kotanya Yaman menuju ke Makkah sampai di Madinah. Lah kalau seperti itu masih gak bisa membalas, lah bagaimana dengan kita? Nih, belum pernah kadang-kadang kita itu membuat gembira orang tua kita. Maka itu monggo, melalui majelis ini saya ingatkan, khususnya para anak-anak muda, monggo ayo buktikan akhlak orang yang suka bersolawat adalah akhlak orang-orang yang luhur, yang begitu menghargai kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Ini kusing pertama. Yang kedua, wa wa'dal banat, yang diharamkan oleh Allah adalah ngubur anak wedok. Ini zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Saaken narik cilik wedok-wedok niku padha dikuburi nek zamane jahiliyah. Napa dosane niku lho, Pak? Enggak salah apa-apa kok kadang izin duwe anak wedok terus dikubur. maka itu perbuatan yang haram, kata Rasulullah SAW, dan Allah mengkutuk perbuatan tersebut. Dan ini riwayat mengatakan orang yang pertama kali ngubur anak itu jenenge Amir bin Ghais Ad-Damimi dari Bani Tamim. Gregeten mbek anake. Anake niku diculik sama mungsuhnya. Dibelani mati-matian, dibelo, dislametno, enggak taunya ketika mau diselamatkan kecantol ambek sing nyulik. Jadi dijak gendaan ambek sing nyulik niku. Lah terus seneng akhirnya wis mau Pak. Loh, kon iki tak slametno wis gak gelem, aku lu enak ndek kene daripada ambek sampean. Wah, sudah mengorbankan segala-galanya, dia kecewa. Sumpah mulai saat itu aku duwe anak wedok tak kubur. Maka dia setiap kali punya anak perempuan dikubur sampai diikuti orang Arab-Arab jahiliyah. Sampai datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, bahkan yang pernah melakukan hal tersebut Bah Sayyidina Umar bin Khattab. Orang dulu itu kalau mau punya anak, ibu-ibu niku kalau sudah mau melahirkan, di bidannya disiapno lubang, bolongan niku. Ngenteni anak lanang mau wedok iku. Jaman ben gak ana USG. Jenteni langsung ini, ayo tokno iku. Begitu keluar laki apa perempuan? Perempuan, pendem langsung. Wis gak usah ngenteni, langsung nangis-nangis dipendem. Wah, kuat jem. Nek lanang selametno. Sebagian dari mereka ada yang enggak mampu lihat seperti itu, terus ditunggu sampai usia 6 tahun. Nek wis usia 6 tahun, bapake niku nang ngene hutan. Ngeduk dulu yang namanya kuburan. Setelah itu pulang berkata kepada istrinya, "Bojoku, napa? Anak wedok niku hiasono sing apik, kaya ate riyoyoan." Seperti orang lebaran dikasih hiasan yang bagus dijak nang ngene hutan. Sampai di hutan berkata kepada putri tersebut, "Eh putriku, ono apa di bolongan niku?" Nginceng ditendang ambek Beckham iku lumang dal nggih plung masuk fayuhiluhu biturab langsung ditutup ambek napa debunya itu atau lemai tek langsung. Kenapa? Malu punya anak perempuan. Kula tanglet kali panjenengan sedaya kinten-kinten nggih wong tua sing nglakoni kaya ngoten niku teng swarga apa neraka? Neraka apa swarga? Sepakat nggih. Anak ini ku sing dikubur swarga apa neraka? Swarga. Anake mlebet teng swarga tapi bapake mlebet teng neraka. Tapi zaman nak niki luwe kejem. Luwe kejem tekok jahiliyah. Napa? Kalau zaman dulu bapake kejem jungkrakno anake nang ngene bolongan tapi mlebet nang swarga. Bapak emel bun rokok, anak emel buswar. Nek zaman sana ini mboten pak. Luwe kejem itu kok jahiliyah. Nopo, bapak emel nguncal no anak etang rokok, bapak emel bun rokok. Jadi emel bun rokok jamaatan lillahi ta'ala. Loh, kok bisa Bib? Longgi. Kalau zaman dulu masih mending, anak dikubur ketika belum balik, terus mesti emel buswargo nih. Lah nek jaman saniki mboten Pak, bapak-bapak itu mengubur atau napa? Jungkrakno niku napa ya? Menjerumuskan anaknya ke neraka, khususnya anak wedok. Napa? Anak kadang-kadang wis balik, wis SMA, ya gak usah dijilbabi. Dikongon muda. Wis nak gak usah jilbaban, kok elek wis rabi jilbabano. Nggo kadang-kadang dikeki kelambi sing ruwapet kek cap-capan. Saking gak bondone wong tuwa engko kadang-kadang kaos kutange bapak ya digaekno anake niku. Nggih. Wis iki lho gawien numpak sepeda motor, gak jilbaban, celana cekakan. Lha nek ndek Surabaya masuk akal, panas ndek Beji adem-adem lho celana cekakan lho apa. Engko lho wis ndelosor baru kapok niku nggih. Lah niki wong tuane niki salah. Menjerumuskan anaknya ke neraka, menganggap bahwa dia sayang anak, enggak sayang, wong anak itu untuk nokok sayang. Maka itu orang tua yang berbuat seperti itu adalah orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke neraka. Enggak justru ini ku sayang, enggak sayang. Khususnya para wanita saya ingatkan, nek wong tuamu enggak ngelingno, nek pas sampean buka aurat, itu berarti enggak sayang. Nek sing sayang niku dijogo aurate, dijaga pergaulannya sampai di betul-betul terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Niki penting. Anak dijilbabi, dikei kelambi sing sopan. Mek kadang-kadang zaman sak niki jilbaban ya jilbaban, jilbabe ruwapet, celonane ya ruwapet. Niki malaikate bingung iki. Lek ndelok celonane pantese mlebu nang neraka. Lek ndelok jilbabe pantese mlebu teng sur. Bingung, terus tanglet teng Habib Jamal, ya apa Habib tugelene dadi loro wis iku. Ndase lebokno nang ngene surga mbek jilbabe niku kelambine mlebokno neraka wis. Lah ya apa? Teng beji niki wonten apa kathah? Auzubillahi min dzalik. Anak gak jilbaban kadang digawa wong lanang. Sepeda montoran kok diulitno jam 11 bengi dielingno mbek tanggamu. Lah ya apa sih? Anak kok dijarno metu mbek wong lanang ngene-ngene. Lah gak karu-karuan iku dijawab, alhamdulillah anakku payu. Ya apa sih iki? Lah niki sing gak sayang mbek anake. Wonten malih sing luwe nemen malih, napa iku? Bojone, istrine dijarno ditumpakno ojek. Napa meneh dalane koyo ngene iki. Nggih. Lah lek direm nak ndelosor bareng terus ya apa niku? Suami yang enggak punya rasa sayang atau cinta kepada istrinya, dibiarkan istrinya itu naik ojek di jalan. Lah niki lah gak bener toh. Lho Beb, kenapa? Haram hukumnya. Itu namanya adalah khulwah atau itu namanya bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya. Lho Beb, napa alhamdulillah gak dempet-dempetan sepeda montore sapa sing joke 2 meter setengah iku. Nek numpak taksi masih masuk akal. Lah niki mboten numpak sepeda motor wong loro. Maka hukumnya napa Beb hukumnya haram kecuali nek bojone elek gak apa-apa tumpak nojek niku. Lek perlu bisi ana supir ojek, Jek, no, gak usah balik no bojoku gawon rono wis. Nggih. Lah lek memang sayang, cinta mbek bojone ya gak ditumpakno kecuali nggih. Kecuali nggih nek supir ojek niku wong wedok ya gak apa-apa ojek. Wonten teng mriki supir ojek ngono. Nek wonten sing ngantri lanang kabeh niku nggih. Masya Allah. Ini loh kata Rasulullah, menjerumuskan anaknya itu ke lubang dikubur. Niku kejem, tapi yang lebih kejam menjerumuskan anaknya ke neraka. Khususnya sing tak elingno niki maring ini tahun baru. Anak wedokmu jogon, ojo terus digowo lanang tahun baruan. Hei, elingo. Tak elingno bahwa kami mendengar dari orang-orang yang terpercaya KUA di Batu, di Junrejo dan lain-lain mengatakan bahwa di Batu tok niki lho hamil di luar nikah telah mencapai 60%. Ibu-ibu wah. Padahal nek anak ejin kok wis monggo berangkat wis aja bengi-bengi subuhe mulya nggih. Niki tak elingno tahun baru. Tahun baru ini ajang kemaksiatan. Makanya wis nonton majelis-majelis taklim hadir. Nek mboten saged wis sembayang, salat lima waktu di rumah sembayang isya, sembayang subuh jamaah, wis ojo metu matine TV-ne tidur. Daripada gawe maksiat. Sampai katanya kalau sudah malam tahun baru ini minuman keras habis. Alat-alat kontrasepsi kabin kuntek. Lho bayangno ta. Nang ndi? Terus anak-anak kita biarkan terus jarno setahun sepisan. Lah pos biasa wis arek enom ae kok wis ngono iku numpak. Lho anakmu lho tahun baruan. Mulane sampai subuh gak apa-apa biasa arek enom. Lho anakmu lho mbek wong lanang iya gak apa-apa biasa arek enom. Lho anakmu lho diplindes truk matek kabeh wis biasa arek enom gak apa-apa wis. Hati-hati to. Anak kok kadang-kadang dibiarkan seperti ini. Niki gak benar. Ini zalim, orang tua yang salah. Kula niki kesel wis diaduni Beb niku Beb wonten tabrakan arek enom ngene. Lapo melok ngurusi gak melok duwe anak aku. Wong bapake lho gak ribut di omahe turu. Kok kita mau disuruh sibuk lah niki. Orang tua yang seperti itu tanggung jawab nanti di sisi Allah. Walaupun ahli ibadah, walaupun ahli rotib, walaupun ahli solawat, tapi nek gak peduli mbek anake naudzubillah. Lah niki monggo Pak, arek enom-enom niki lho Pak. Khusus itu membantu. Niki mumpun wonten wadah Majelis Taklim Wal Maulid Ar-Ridwan. Niki khusus untuk para pemuda. Sebab napa? Pemuda kita ini sekarang di hati mereka itu sudah dicabut rasa cinta Allah dan Rasulnya. Luwih seneng mbek pemain bal-balan. Nggih. Kula niki dapat kabar dari BlackBerry. David Beckham inginane teko iku. Paling murah niku nggih, Pak, paling murah delok tok iku lho. Tabarukan delok tok niku lho. Nabor iku tok 70.000 rupiah. Cuman mau lihat itu kelas ekonomi yang paling welek wis. Dek pucuk dhewe iku lho. Niku 70.000. Naik lagi bahkan ada yang sampai 7 juta. Dek sing paling apik di VIP 7 juta. Lho lihat yang paling dekat bayar sakmono. Masya Allah, ya dibayar 90% yang hadir ya muslimin kabeh ning. Masya Allah. Apa barokahe David Beckham apa? Tapi lek dijak maulitan kayak ngoten iki wis telat, gerimis titik gak teko. Mulai kadang-kadang wis diberkati lho. Iki dikek roti, gak bayar iki gak bayar wis ah. Wis kadang-kadang wis nak wis turu-turu wae wis gak usah hadir gak apa-apa daripada kesel gak usah sekolah meneh. Nggih. Lah niki salah. Ini wadah anak-anak muda seperti ini didukung. Supaya nopo anak muda-muda kita itu kalau punya komunitas anak-anak yang baik akan terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Sampeyan titeni, nek sing seneng majelis, engko teng ngonceng wong wedok isin. Nek sing seneng majelis kayak ngoten niki. Kata celonan cekak iku ya isin. Nek wis hadir majelis kayak ngoten niki, mau berbuat maksiat itu malu. Lah iki lho. Kata itu ada, harus ada ajang untuk anak-anak muda. Baik pemuda maupun pemudi. Melalui majelis seperti ini ayo ditoto. Supaya nopo? Terjaga dalam kehidupannya dari segala bentuk kemaksiatan. Khususe wong wedok tak elingno. Para perempuan lemah mereka itu. Tergampang terbawa dengan perasaannya. Ayo malum majelis ini saya ingatkan untuk istiqomah kita solawatan, istiqomah ibadah dan zikir kepada Allah, insya Allah terjaga dari segala bentuk kemungkaran. Amin ya Rabbal. Amin. Yang terakhir, sing dilarang ambek Gusti Allah, man'a wahad. Man'a niku medit. Wong medit niku dilarang. Wahad rakus. Rakus. Nek wis urusan kerja wis gak kerti halal haram kuwabe disikat. Tapi lek urusan ngetokno, waduh. Pomane gawe majelis ngene, mikire Pak, istikharah 70 dino. Sik tak istikharah sik. Ayo nggih selawatan. Engko sik istikharah sik. Nggih. Lah niki lho. Ini adalah man'awahat, wis medit tapi rakus. Itu orang yang paling dihinakan oleh Allah. Rakus niku wis gak ndelok halal haram, wis pokoke ana dhuwit motone ijo. Nggih. Napa buktine? Hati-hati. Dengan mulai semakin semaraknya di Batu khususnya. Sampai masuk desa-desa niki jenenge Bang Titil niku lho. Niki lak riba napa mboten? Riba haram, nyile dhuwit 3 juta, balekno 3 juta setengah niku haram. Niku kadang ya wis dilakoni wis gak apa-apa haram-haram titik engko. Engko dilebokno malaikat nang neraka. Lho, malaikat wis gak apa-apa titik nang neraka kon. Ya. Itu perbuatan yang haram, riba dosa. Ahallallahul bai'a wa harramar riba, jual beli halal tapi riba niku dilarang. Nah, kene hati-hati. Nggih, jangan sampai kita digiur, ayo wis tuku sepeda motor anyar. Nyile dhuwit rono, sertifikat omamu lho, daripada nganggur. Kekno nang ngene koperasi iku lho. Kekno nang bank iku lho, ono tulisane di bank iku lho, Anda butuh uang, proses cepat, jaminan BPKB. Cair hanya 1 menit, cepat masuk neraka. Lek neraka gak usah sak menit, setengah menit entek kon, nggih. Coba lihat, kadang-kadang seperti itu gak malu di depan-depan orang lho. Lha niku lak renten sedaya niku Pak, haram hukumi. Kadang kita enggak sabar, wis sing penting kita ambil dana sebanyak-banyaknya agar untungnya semakin banyak, enggak terbukti. Wong sing model kayak ngoten malah terpuruk yang ada, terlilit hutang akhirnya mati cepet. Nopo wis ngeluh ndase, utange akeh enggak malah justru kaya raya, naudzubillah malah hutangnya semakin banyak. Niki hati-hati. perbuatan yang seperti itu jangan dilakukan. Wa man'a, sing penting yang kedua adalah jangan pelit. Kadang-kadang zakat niku gak metu. Mikiri, ya Allah, zakat 3 juta dihitung. Ya apa ya 3 juta iki akeh lho. Nek digetuku handphone lumayan lho niki. Ya apa ditokno apa gak? Wis gampang wis engko ae taun ngarep lho niki. Man'a wahad, medit. Nah, pelit ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika surga itu diciptakan oleh Allah wonten tulisane teng swarga. Ana haramun ala bakhilin. Swarga niku ditulisi, dilarang masuk wong medit. Nih, wong medit dilarang melbu. Saiki muhasabah. Sopo sing medit, hati-hati gak iso mlebu swarga. Nih, dilarang. Wong medit niku napa? Wong medit niku kadang-kadang menempatkan harta bukan pada tempatnya. Nek kadang-kadang nih, nek urusan ngerabekno anak 40 juta, 50 juta, masya Allah ditokno. Untuk urusan seperti itu dia berani mengeluarkan. Ngetokno elektron niku lho, nggih. Ge ngundang elektron tok niku lho, 5 juta. Wah, murah iku, 5 juta. Nek selawatan 500.000 dinyang. Gak ono maneh sing luwih murah niku nggih. Wong padha-padha kobule kok nggih. Lah niki lho. Ini mana muedit. Lah yang seperti ini yang tidak berpikir untuk tujuan akhiratnya adalah orang yang rugi hidupnya di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat. Ayo monggo. Buktikan majelis kita ini dengan apa? Pertama, reganono wong tuamu. Yang kedua, hati-hati anak-anak kita, khususnya para pemuda yang sekarang menjadi target kemaksiatan. Dan yang terakhir, ayo sing warok. Jangan segala harta masuk dan keluarkan zakatmu, keluarkan sedekahmu. Nggih, karena zakat itu penyakit, semakin keluar semakin kita sehat hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal. Nih niki yang saged kula sampaikan teng majelis menika, fa insyaallah bisa membawa manfaat untuk kita di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Terakhir kita doakan khususnya kepada sedaya takmir musalla Nurul Hidayah. Nggih, mugi-mugi saged memakmurkan istiqomah untuk memakmurkan masjid atau musola tersebut hingga insya Allah bisa membawa keberkahan untuk masyarakat Beji umumnya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, khususnya kepada panitia penyelenggara poro arek nom-nom niki nggih sing masya Allah punya peran dalam penyelenggaraan maulid ini, insya Allah mereka termasuk golongan syabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.